in India, Coffee's Break. Coffee's Break, a brawl on in a fatigue. Coffee's Break, a China and super a shake. Yes, selamat sore mitra bisnis di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo. Dan Anda, Yasika FM, Yogyakarta. Luar biasa hari ini, setiap Kamis, saya yakin Anda sudah menunggu-nunggu kehadiran sang biang penasaran, Bang Kaffi Kurnia untuk Kaffi's Break. Selamat sore, Bang Kaffi. Selamat sore. Kok aksennya beda hari ini? Biasanya Bang Mampo kok jadi selamat sore? Ini lagi, apa, karena ini lagi ngantuk. Oh gitu. Soalnya Jakarta mendung terus. Kirain lagi ngikut-ngikut yang lagi membela itu loh, gambar-gambar asik. Oh, Anda harus baca artikel saya. Oh gitu, kenapa tuh? Pokoknya Anda ingin tahu akhir dari sex tape A dan L. Justru saya gak ingin berakhir. Salah ya. Oke, Anda mitra bisnis silahkan nanti kalau ingin sharing bersama Bang Kaffi, Anda boleh SMS ya 0816924924 atau call 6339160. Anda di luar Jakarta 0810 Pas FM juga kami buka untuk Anda. Tema kita hari ini luar biasa nih auranya. Marketing kejanggalan. Iya, yeah, kita mau bicara tentang sejumlah makanan yang dimarketingkan secara aneh dan janggal di dalam budaya Indonesia. Oh. Ini apa yang menginspirasi Anda kemudian muncul sesuatu yang janggal bisa menjadi cara atau strategi untuk memarketingkannya? Iya, yeah. Jadi saya kan memang hobinya makan. Ketahuan perutnya gendut. Orangnya gembul, udah ketahuan dong, gak kayak gua dong. Oke, okay, terus? Jadi, saya sering memperhatikan tentang makanan. Dan saya banyak mencari tahu tentang sejarah, asal-usulnya, dan saya menemukan sejumlah cerita yang sangat menarik. Oke, okay. Contohnya apa sih makanan yang janggal? Janggal itu berarti aneh ya? Yeah. Tidak biasa, unusual ya? Yeah. Okay. Jadi mungkin yang paling terkenal ke seluruh antero jagat itu adalah kopi luwak salah satunya. Saya tahu, karena itu ada nya dari sang luwak ini ya. Terus? Tapi kan itu kopi ini adalah kalau Anda sekarang ya, sekarang sih hampir kita kemana-mana, kita sering melihat kopi luwak. Wah, pokoknya Anda ke kafe-kafe, Anda semua kopi luwak. Tapi belum tentu itu asli. Oh, maksudnya belum tentu ada itunya. Itu asli. Jadi saya sebenarnya mendengar cerita tentang kopi luwak itu ketika saya masih SD. Diceritain sama engkong saya, gitu loh. Nah, saya nyari bertahun-tahun, kagak pernah ketemu. Dengan kopi luwak itu? Iya, karena itu seperti seolah-olah cuman mitos dan legenda saja. Nah, baru kemudian pada tahun 2003 itu kopi luwak itu diangkat oleh Oprah Winfrey. Langsung meledak. Hampir semua film di Amerika, mulai dari CSI dan puncaknya pada tahun 2007 ketika mereka membuat film The Bucket List, ya, oleh Jack Nicholson, wah, itu meledak abis tentang kopi luwak. Oke, ada inspirasi apa di balik kopi luwak? Karena sedikit cerita bahwa kopi luwak itu sebetulnya ada kandungan tadi itu nya dari si luwak itu. Sebenarnya bukan ada kandungannya. Terus apa tuh? Jadi begini, kopi luwak itu sejarahnya adalah luwak sejenis musang, ya, itu senang memakan kopi, buah kopi. Jadi ini musang yang liar gitu. Dan karena dia adalah hewan, dia tuh pintar sekali memilih kopi yang paling matang. Iya, kalau orang Jawa bilang juga codot gitu ya, cari buah pasti yang paling matang, paling manis ya. Oke, okay, kan? Terus? Nah, setelah itu, ketika dia udah makan, ya, yang dia makan sebenarnya cuma kulit luarnya doang. Oh. Karena biji kopi yang keras itu tidak bisa dia makan. Tidak bisa ini. Akhirnya biji kopi itu secara proses unik difermentasikan di dalam perutnya luwak. Oke. Nah, terus kemudian keluarlah bersama kotoran luwak. Oh, oke. Okay. Nah, ceritanya itu petani memungut kotoran itu, memungut biji kopinya, membersihkannya, kemudian menggorengnya. Dan konon kabarnya itulah kopi yang paling enak di seluruh dunia. Jadi karena sudah difermentasi di perut luwak itu tadi ya, yang kebetulan keluar bersama saudara kembarnya. Ada dua sisi sebetulnya ketika saya mendengar cerita itu, bahwa yang saya tangkap adalah kopi luwak itu memang ada nya luwak gitu ya. Ada sisi negatif, ah berarti gak mau ah gitu ya. Tapi ada sisi yang lain juga, bahwa ternyata dengan cerita yang asli dari Anda itu fermentasi menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini kalau begitu berbicara mengenai branding ya. Iya, nah terus udah gitu kan, yang kan Anda mesti memikirkan petani yang pertama kali ya kan memungut biji kopi itu dari kotoran luwak, itu kan pasti petani yang paling iseng di dunia. Iya dong. Kenapa terus, gak ambil aja dari pohonnya gitu ya? Kenapa mesti nyari yang... Kenapa dia sampai penasaran seperti itu, dan kemudian apa yang ini sampai dia mencucinya bersih dan kemudian digoreng dan jadilah kopi yang paling enak di dunia. Pasti kan dia iseng gitu kan. Dan proses itu kita tidak tahu terjadi kapan. Kopi juga bukan tanaman asal Indonesia. Dan itu pasti proses yang terjadi, siapa juga yang menemukan kita juga nggak tahu. Terus bagaimana kemudian coba kita korelasikan dengan marketing kejanggalan itu? Nah, kejanggalannya adalah bahwa kemudian ini menjadi cerita dari mulut ke mulut. Yang melegenda gitu loh. Yang akhirnya membentuk cerita tentang kopi luwak itu, sehingga diangkat menjadi Oprah Winfrey. Dan setelah dan kemudian dijadikan film bersama Jack Nicholson, The Bucket List, dan itu menjadi sesuatu yang sangat legenda. Dan memang benar di Sindikalang di Sumatera Utara itu ada satu daerah yang memang masih banyak luwaknya, dan memang secara tradisi di Sindikalang itu memang di banyak kopi luwak gitu loh. Atau mungkin bahkan jadi ide baru, luwak-luwak ini justru diternakan untuk disuruh makan kopi. Katanya fermentasi. Seperti itu, tapi menurut sebuah dokumenter yang dibuat oleh National Geography, sebenarnya luwak ini udah hampir semakin jarang gitu loh. Jadi sebenarnya sangat susah. Jadi kalau kita ada satu website ya di London gitu loh, di Inggris, yang memang menjual kopi luwak yang asli. Itu sendiri dia mengatakan harganya itu cukup mahal. Karena harganya 113 gram, itu harganya hampir 1 juta lebih. Jadi Anda bayangkan 1 kilo itu mungkin harganya 10 jutaan. Gitu. Ya. Tapi kalau sekarang kita pergi ke supermarket gitu loh, anehnya di berbagai supermarket sekarang banyak sekali kopi luwak. Dari sesuatu yang nothing, dari sesuatu yang tidak ada, dan sangat langka, sangat mahal, tiba-tiba banyak beredar di mana-mana gitu loh. Karena diangkat oleh Oprah Winfrey Jack Nicholson itu menjadi sesuatu yang aneh. Gitu. Itu adalah satu contoh real mengenai kopi luwak. Bang Kavi masih punya juga cerita mengenai makanan-makanan yang janggal di mana menjadi kesukaan Anda. Anda pengen tahu seperti apa? And the jang and the call. Nanti kita akan bahas setelah break, ya?